matan risalah usulus salat. Mengapa ilmu saja yang diterangkan dengan rinci, sedangkan amal, dakwah dan sabar tidak dirinci? Oh, ini bukan di usulus salat ya. Ini di salasatul usul. Dibedakan antara usulus salat dan salasatul usul. Kalau usulus salat dari kalimat faida qila laka man rabbuk, nah itu usulus salat dari sini. Kalau salasatul usul dari itu i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslim. Nah, sampai akhir. Dan ini di salasatul usul. Sebenarnya bukan asyik tidak merinci ya. Pembagian tentang ilmu yang dia sebutkan, nah, itu adalah rincian akan ilmu itu sendiri. Dan juga sabar punya jenjang-jenjang, amalan punya jenjang-jenjang, kemudian sabar punya jenjang-jenjang, dan berdakwah juga punya jenjang-jenjang. Dan dari kalimat beliau yajibu alaina, wajib atas kami, itu sebenarnya penjelasan hukum. Dari kalimat yajibu alaina itu dihukum nanti, diberikan hukum. Kapan hukum wajib berilmu di sini? Letak-letak ilmu wajibnya kapan? Kemudian amalan letak-letak wajibnya di mana saja? Sabar letak-letak wajibnya di mana? Yang tidak wajib di mana? Demikian pula dakwah. Iya. Anak adalah musafir di sini. Ketika sholat duhur berjamaah ikut, kemudian sholat anak berjamaah jamaah asar. Pada waktu asar ada di masjid sehingga disuruh untuk sholat lagi sebagaimana saya sampaikan dulu. Maka sholat itu adalah nafilah. Setahu anak, bukankah tidak ada sholat sunnah bagi musafir, rawatib atau nafilah kecuali sholat sunnah fajar? Bukankah tidak ada sholat sunnah bagi musafir, rawatib atau nafilah kecuali sholat sunnah fajar? Tidak, itu sholat sunnah nawafil yang diinginkan, sholat sunnah yang mempunyai sholat sunnah nafilah mutlak atau rawatib. Ya, tapi kalau dia sifatnya adalah sholat sunnah yang punya sebab, dan ini punya sebab, jadi dia di masjid, orang sholat harus dia ikut. Sebabnya itu, sebabnya dia ikut karena dia di masjid, tetap dia ikut berjamaah. Dikata dia tidak masjid, maka dia tidak ikut sholat tersebut. Jadi dibedakan antara hukum ini dan yang lainnya. Apakah hadis qudsi termasuk kalam Allah? Para ulama menyebutkan bahwa ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran adalah kalam Allah secara lafaz dan makna dari Allah. Nah, adapun hadis qudsi disebutkan oleh para ulama bahwa maknanya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melafadzkannya. Iya. Kita yang saya tahu sekarang wallahu taala. Apakah hukum rokok mutlak haram? Iya, mutlak haram hukum rokok. Bagaimana bila salah satu nafkah kita menjual rokok? Saya katakan rokok itu mutlak haram. Sebab satu, rokok tersebut ya, telah diketahui bisa membinasakan orang yang menggunakannya. Dan dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu bi'aykum ila tahluka. Jangan kalian melempar diri-diri kalian dalam kebinasaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sungguhnya Allah terhadap kalian Maha Pemurah. Ini nafkah menunjukkan tidak bolehnya melemparkan diri dalam kebinasaan. Bahaya rokok dari sisi kedua, membuang-buang harta, mubadzir. Dan dalam Al-Quran dikatakan wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian mubadzir dengan bentuk tabdzir. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya syaitan. Selain dari itu, orang yang merokok juga bahayanya bukan hanya kembali kepada dirinya, tapi kadang kembali kepada keluarganya. Harusnya hak rokok ini diberikan untuk keluarganya, tapi dia tidak berikan. Nah,

seterusnya di atas hal ini. Dan yang seperti ini di dalam usul ahli sunnah seperti yang dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, antara perkara yang menyebabkan seorang itu dianggap ahli bid'ah apabila dia menyelisihi dalam masalah cabang. Namun dalam masalah cabang ini dia membangun permusuhan dan kebencian di atasnya, atau membangun al-wala al-bara' di atasnya. Kadang dikeluarkan dari ahli sunnah. Iya. Wallahu ta'ala alam. Apakah kita boleh membaca buku terjemahan Zaitul Alam yang dicetak terjilid? Saya nggak tahu ya siapa yang menerjemah. Saya pernah membaca ada sebagian terjemahan Zaitul Alam dan penerjemahnya nggak bagus. Iya. Ada sebagian orang punya profesi menerjemah saja, tapi tidak paham isi kitab. Dan ini juga tidak tahu menerjemah. Sebab penerjemahan itu butuh paham apa isinya, apa yang diinginkan oleh pengarang. Khusus berkaitan dengan masalah fikih, kadang ada istilah khusus yang penerjemahnya butuh diarahkan kepada pemahaman yang benar. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan ikhwa-ikhwa yang menerima dana dari Asrar seperti Al-Bukhari dan yang lainnya? Mana butuh menjelaskan? Sekarang jam 5. Dan juga saya lihat ikhwa sebagiannya kembali. Ini saya butuh menjelaskan cukup panjang. Dan insyaAllah ta'ala besok saya akan jelaskan secara rinci. Bismillah ta'ala. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya katakan tadi, insyaAllah pada isya kita lanjut sedikit.